Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masih pada tafsir ayat yang ke-31 dan 32 pada surat An-Najm. Masuk pada penjelasan firman Allah Ta'ala, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang telah berbuat baik, bil husna, dengan keadaan yang baik, dengan surga Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay fi ibadatillahi. Mereka dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang telah berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ibadah yang baik adalah ibadah yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibadah yang sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu ila khalqillahi bi anwa'il manafi'i. Dan mereka adalah orang-orang yang telah berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam manfaat. Berbuat baik kepada sesama manusia maupun berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitarnya, yang tentunya akhlak yang baik ini telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga telah dipaparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka menggabungkan antara ihsan kepada khaliqihi wa makhluqihi. Menggabungkan ihsan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak separuhnya saja, tidak sebagiannya saja. Dan tentunya itu adalah naqs. Seorang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun dia musi berbuat jelek kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini adalah seorang yang tidak baik. Demikian pula seorang yang hanya berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala namun ternyata dia jelek dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dia adalah orang yang musyi, orang yang jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, memberikan balasan. Orang yang demikian kondisinya bil husna, al husna kata beliau ay bil halatil hasana fid dunya wal akhirah. Dibalas dengan keadaan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan ketentraman pada kalbunya, pada hamba tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang thayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya keluarga yang baik. Itu adalah perkara-perkara yang disegerakan, kebaikan-kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Dan betapa banyak manusia yang mereka hidup di dunia walaupun dia telah diberikan berbagai macam harta namun ternyata qalbuhu muttarib, qalbunya tidak pernah merasakan ketentraman, pikirannya tidak pernah merasakan kesejukan, hidup senantiasa dikejar-kejar oleh perkara yang membahayakan dia, perkara yang mengacaukan pikirannya. Adapun hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberikan balasan dengan kebaikan-kebaikan tersebut fid dunya wal akhirah, dan juga dengan kebaikan di akhirat. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di akhirat adalah balasan yang terbaik, dan itu adalah kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenar-benarnya. Nah, yang mana kenikmatan-kenikmatan di akhirat di jannah Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun padanya rasa letih, tidak ada sedikit pun padanya rasa kecewa, tidak ada sedikit pun padanya rasa kesedihan, dan segala bentuk kekurangan-kekurangan semuanya ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akdaru dzalik, dan yang terbesar dari itu, wa ajalluhu, dan yang paling agung dari hal itu semua adalah ridha rabbihim. Hamba-hamba tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal di surga. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberhasilan yang sungguh sangat luar biasa, dan kita semua senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk amalan-amalan kita. Demikian pula wal fawzu bi na'imil jannah, mendapatkan kesuksesan dengan kenikmatan-kenikmatan di surga. Ya, yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis qudsi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh kedua telinga, yang tidak pernah terbetik pada benak seseorang. Nah, beberapa kenikmatan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama sama dengan apa yang ada di dunia, namun hakikatnya sungguh sangat berbeda, jauh, jauh dan sangat jauh. Nah, kenikmatan di jannah Allah Subhanahu wa taala yakni jauh lebih baik dan lebih nikmat. Kemudian thumma dzakara wasfahum faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka, di antaranya adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan al kaba'ir, kaba'ir yani kaba'iril ism, dosa-dosa besar. Mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Wal fawahish, demikian pula mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Ay yaf'aluna ma amarahumullahu bih minal wajibat. Mereka melaksanakan seluruh perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dengannya, berupa kewajiban-kewajiban mereka tunaikan, ya, mereka disiplin dengannya, mereka benar-benar mencurahkan pikirannya, ya, tenaganya dan segala bentuk apa yang mereka miliki untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allati yakunu tarkuha min kaba'iril dzunub, dan dia takut ketika meninggalkan perkara-perkara yang wajib tersebut, ya, akan terjerumus ke dalam dosa yang besar, dan itu adalah kabair al-dunub, dosa besar yang menyebabkan seseorang terseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka melaksanakan perkara-perkara yang wajib, wa yatrukuna al-muharramatil kibar, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan itu adalah dosa-dosa besar. Nah, seperti zina, mereka tinggalkan, mereka meninggalkannya. Wa syurbil khamr, demikian pula mereka meninggalkan minum khamr. Wa aklir riba, dan juga memakan harta riba, yang mana ini adalah musibah terbesar yang ada pada zaman sekarang kita ini, di mana transaksi-transaksi di tengah-tengah kaum muslimin begitu maraknya dengan praktek-praktek ribawinya. Demikian pula meninggalkan dosa al-qatl, membunuh. Demikian pula ini musibah yang terjadi pada zaman sekarang kita ini, betapa banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan yang tidak jarang seorang anak tega untuk membunuh ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya yang telah merawat dia, ibunya yang telah melahirkan dia. Al-qatl terjadi di mana-mana, dan ini adalah perbuatan dosa besar. Wa nahwi dzalik, dan yang selainnya, minadz dzunubil 'azimah, dari dosa-dosa besar. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, illa al-lamam, kecuali al-lamam. Ma makna al-lamam? Al-lamam dalam bahasa Arab, ya, asal penggunaan al-lamam wal ilmam adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba, al-hin ba'da al-hin, kadang-kadang saja, tidak menjadi rutinitas, kadang dia terjerumus, ya, kadang dia melakukannya, dan tidak ada pengulangan. Jadi tidak dilakukan dengan sengaja diulang, dengan niatan mengulangnya, wala iqamah, dan juga dia tidak sengaja untuk terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Ini penggunaan kata al-lamam. Apa itu al-lamam? Illa al-lamam, kata beliau, wahya dzunub as-sighar, yani dosa-dosa kecil, allati la yusirru sahibuha alaiha, yang mana hamba tersebut tidak senantiasa melakukannya, tidak terus menerus, tidak menetapi dosa tersebut, ya, namun terkadang dia terjerumus, ya, karena kelemahan imannya, atau karena kondisi yang tidak mendukung, ya, karena faktor bi'ah, lingkungan, dia terjerumus. Awillati yalummu bihal abdu, ataukah hamba itu melakukannya, kadang-kadang jarang, ya, atau sinonim-sinonimnya, al-marratu ba'dal marrah, sekali kemudian, yani ba'dal marrah, ya, setelah sekali, yani kadang-kadang, ala wajhin nudrati, dilakukan dengan jarang, ya, tidak sering. Demikian pula dengan bentuk al-qillah, sedikit, ya, sedikit. Fahadha fahadhi laysa mujarradul iqdami alaiha mukhrijan lil abni min ayyakuna minal muhsinin. Maka seorang yang sebatas melakukan perkara tersebut, dosa-dosa kecil tersebut, tidak menyebabkan dia keluar untuk menjadi kategori hamba yang muhsin, ya, kategori hamba yang berbuat ihsan, yang mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kenikmatan di dunia, demikian pula kondisi yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat, yakni di jannah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi ma'a al-ityan bil wajibati wa tarkil muharramati tadkhulu tahta maghfiratillahi allati wasi'at kulla syai', maka hamba tersebut bersamaan dia telah melaksanakan perkara-perkara yang wajib, demikian pula meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia terkadang terjerumus, ya, pandangannya, pendengarannya, perbuatannya terjerumus ke dalam dosa-dosa dosa-dosa kecil, amdan au nisyanan, dia terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut, tadkhul tahta maghfiratillah, maka hamba itu tetap masuk dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ampunan Allah Subhanahu wa taala telah mencakupi segala bentuk perkara, yakni seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguh Rabbmu itu adalah zat yang maha luas ampunannya. Allah Subhanahu wa taala maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka nah, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nah, curahan maghfirahnya, ampunannya kepada kita semua. Kata beliau, falaula maghfiratuhu lahalakatil bilad wal ibad. Kalau saja tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nah, Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu taubat, kemudian tidak menyiapkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, nam lahalakatil bilad, niscaya nam negeri-negeri itu akan hancur. Demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, nam mereka akan binasa. Nam karena apa? Kita-kita ini, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Nam tidak ada di antara kita yang ma'asum, yang mendapatkan jaminan untuk dia selamat dari dosa-dosa. Nah, terutama dosa kecil, betapa nah mudahnya seorang hamba terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil. Faktor lingkungan yang ada di sekeliling kita. Nah, keadaan kondisi. فَلَوْلَا عَفُهُ وَحِلْمُهُ لَا سَقَطَتِ السَّمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ. Kalau tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya langit itu akan runtuh. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan langit kepada kita semua. Demikian pula nam langit itu akan jatuh ke bumi. Walamma taraka ala dhahriha min dabbah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan pada permukaan bumi ini adanya satu pun dari makhluk yang melata. Termasuk yang melata adalah yang berjalan di muka bumi adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia hidup di permukaan bumi ini. Tentunya dengan ini semua barakallahu fikum, nam hasungan bagi kita untuk memperbanyak ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga nam barakallahu fikum memperhatikan ibadah-ibadah yang telah nam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada ibadah-ibadah tersebut terdapat kemuliaan dan keutamaan yang sangat banyak yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, antara salat lima waktu, nah, dari salat ke salat berikutnya, kemudian Jumat, ya ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan, bulan Ramadan, ke bulan Ramadan berikutnya, ini setelah seorang hamba itu melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh, ya maksimal, maka semua itu adalah sebagai mukaffirat, sebagai penghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah-ibadah tersebut sebagai mukaffirat, menghapus dosa-dosa kita semua. Wallahu alam, ini yang bisa kita dengarkan, semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang keliru datangnya dari kekurangan pribadi dan dari syaitan. Wa astaghfirullah min dzalik. Tafadhalu wa barakallahu.